wajahmu ku lukis dalam kamarku. Ku ukir-ukir tulisan namamu, ku warna-warnai lukisan wajahmu sebagai tanda rasa besar cintaku. Oh, Cynthia. Namamu, warna-warna lukisan wajahmu sebagai